beserta sempurna. Bila tak ada lagi sayangmu yang tulus untukku, harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka. Siksa batinku sudah tak sempurna, mustalah harapanku dan lalu kau pergi, kini terbang jauh hilang asmara. Cinta menyakitanku, cinta menusuk jantungku. Soto Tumbang Pamungkas, ada Asmara yang barusan berlalu dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini bareng Gapra Musik terhibur selalu, khususnya buat keluarga besar Saiful Hajar, Bapak Subhan bareng Ibu Tina. Dan barangkali ada kesalahan, ada kekurangan, kami manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, bila itu taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.